Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syahadu la ilaha illallah wa la syarika lah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayah, bunda, bapak, ibu semuanya dimanapun berada, alhamdulillah kesempatan kali ini kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sehat dan waktu luang untuk belajar bersama tentang pendidikan anak. Yang insyaallah kesempatan kali ini kita akan membahas tentang target pendidikan anak usia dini. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa secara umum masyarakat kita memahami bahwa awal pendidikan anak itu adalah ketika mereka masuk usia pendidikan usia dini, baik di PAUD ya, kelompok bermain maupun taman kanak-kanak, atau mungkin ada yang menyebut Raudhatul Athfal. Yang intinya bahwa kita menyebut usia dini sini adalah kita batasi dengan usia 0 sampai 7 tahun. Jadi kalau di tempat kita atau di masyarakat kita, usia sebelum SD. Nah, itu targetnya apa? Sebagaimana kita ketahui bahwa anak usia 0 sampai 7 tahun itu adalah disebut dengan fase tufulah, yaitu fase kanak-kanak. Fase kanak-kanak. Ya, yang mana mereka itu belum tamyiz atau belum mumazis. Ya, boleh dikatakan mereka belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, ya. Mereka belum bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar, sehingga kadangkala ketika mereka disalahkan juga enggak mau karena merasa dirinya benar. Masih itu benar. Adalah normal pada anak-anak usia dini. Nah, tentu dan tentu saja kita mengetahui mereka pun juga belum ada tanggung jawab moral, atau bisa dikatakan belum mukalaf, belum ada beban syariat, belum ada kewajiban, bahkan mereka pun juga belum waktunya diperintah untuk sholat, ya, karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda muru aulatakum bisalah wa abna usab insinin. Perintahkan anakmu salat ketika mereka berusia 7 tahun. Nah, ini tapi bukan berarti kita tidak boleh mengajarkan mereka tentang salat. Nah, oleh karena itu kita perlu memahami kondisi anak-anak kita baik secara kejiwaan maupun fisik mereka, sehingga metode kita dalam mendidik mereka itu tepat sekali. Nah, antara yang perlu kita ketahui bahwa pada usia 0 sampai 7 tahun atau fase-fase tufulah ini, kondisi mereka yang pertama adalah sedang puncak-puncaknya egosentris. Apa makna egosentris di sini? Yaitu mereka merasa dirinya itu yang paling penting, merasa dirinya itu adalah pusat dari semuanya. Pokoknya semua orang itu harus memperhatikan aku. Nah, itu mereka seperti itu, dan itu wajar-wajar saja. Nah, sehingga kadangkala ketika kita mengajak anak kita taklim, ya, sedang khusyuk-khusyuknya mungkin mendengarkan nasihat dari asatidz, tiba-tiba ada anak nangis sekeras-kerasnya, gara-gara dia apa namanya haus, ingin minta minum. Nah, ini sesuatu hal yang sangat normal, yang sangat normal, dan kita harus memahami hal ini bahwa itulah egosentris anak, dan kita istilahnya tidak boleh kemudian menyalahkan anak. Memang Allah SWT menciptakan anak kita demikian. Nah, kemudian dengan adanya egosentris ini, maka kita harus memahami, ya, satu sisi mereka belum ada kewajiban atau istilahnya belum memiliki dosa, ya, satu sisi mereka memiliki egosentris yang sedang puncak-puncaknya, maka bisa dikatakan bahwa seolah-olah dia itu seperti raja gitu. Ya, seolah-olah dia seperti raja, ibaratnya orang tua itu harus melayani apa yang dia inginkan, harus memenuhi juga harus apa yang jadi kemampuan. Kemudian maka tugas orang tua terkait dengan egosentris ini yaitu berusaha untuk mengelola dan menuntaskannya, ya. Jadi dengan batasan-batasan begini, selama yang dia lakukan itu tidak membahayakan dirinya, tidak membahayakan teman atau orang lain, dan mungkin tidak melanggar norma masyarakat sehingga dia tidak dicap atau diberi label oleh tetangga atau masyarakatnya anak nakal, maka kita fasilitasi semampu kita, ya, sesuai dengan ukuran mungkin fisik kita, tenaga kita, atau mungkin ukuran kantong kita gitu, ya, atau dompet kita gitu. Nah, ini untuk mengelola dan menuntaskan egosentris anak, sebab kalau kita tidak melakukan hal ini, itu akan melukai fitrah mereka, istilahnya akan menimbulkan trauma pada diri mereka yang nanti berakibat pada pendidikan selanjutnya. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua adalah pada kondisi saat ini itu sedang puncak-puncaknya imaji. Ya, fantasi anak usia ini adalah sangat luar biasa, sehingga bisa dikatakan bahwa pikiran bawah sadar yang kita sebut dengan aklul batin, ya, itu terbuka lebar, ya, terbuka lebar-lebar, sehingga pada usia ini perkara-perkara yang tidak masuk akal, ya, termasuk apabila dia mendengar dongeng, ya, maka walaupun dongeng itu mungkin yang didengar itu dari orang lain itu adalah hal-hal yang fiktif ya, tapi bagi dia itu nyata. Termasuk bisa kita perhatikan ketika mereka melihat film-film fantasi, ya sebagai contoh misal yang sangat kita kenal itu Superman itu, ya mungkin bagi kita itu adalah khayalan, tapi ternyata bagi anak itu adalah nyata, ya ada sebagian anak yang apabila diberikan misal baju Superman itu kan, atau mungkin Batman, dia pakai dan dia merasa bahwa dirinya seperti Superman yang di ya, yang diidolakan, diidolakan. Nah ini menandakan bahwa itu adalah puncak-puncaknya imajinasi anak pada usia ini terbuka lebar-lebar. Maka kalau kita bisa mengatakan bahwa ini merupakan pondasi dasar dari kehidupan anak. Nah, ini sebenarnya masa emas dari membangun pondasi akidah. Nah, kesempatan kali ini kita manfaatkan ya, mumpung itu terbuka lebar ya pikiran bawah sadarnya, maka kita sampaikan perkara-perkara yang goib ya. Kita bisa bicara tentang Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Ya, dengan mudah sebagai contoh misal ketika anak-anak kita bermain misal di air ya, atau mungkin di lumpur ya. Ya karena lumpur itu bagi anak usia itu mewah sekali ya, mewah sekali. Kita bisa katakan atau tanyakan kepada anak kita, "Nak, siapa yang menciptakan air ini?" gitu. Karena dia merasa senang sekali kan. Kalau dia enggak bisa menjawab, mungkin kita katakan itu Allah yang menciptakan. Maka langsung dia yakin. Berarti Allah itu luar biasa sekali. Allah itu maha besar sampai bisa menciptakan air yang begitu indahnya, begitu apa menyenangkannya. Nah, ini akhirnya mungkin kita bisa bercerita tentang masalah malaikat, tentang Rasulullah, tentang kitab-kitab Allah, tentang hari akhir, tentang surga, tentang takdir. Yang intinya bahwa rukun iman yang enam itu ya, kita sampaikan kepada anak. Walaupun mereka belum menghafal rukun iman, tapi kalau kita sering menceritakan kepada mereka, mereka akan meyakininya ya, walaupun mereka belum apa sebenarnya rukun iman itu. Ya, ketika kita berbicara tentang malaikat, dia meyakini ada malaikat itu. Karena apa? Pikiran bawah sadarnya terbuka lebar. Ya, fantasinya sedang memuncak. Nah, ini kita gunakan kesempatan itu. Ya, jadi untuk menanamkan keyakinan mereka kepada perkara-perkara yang gaib itu dalam hal ini adalah rukun iman. Dan nanti setelah 7 tahun, setelah mereka sudah fase tamjiz, ya sudah mulai bernalar, itu baru mungkin kita ajarin dulu rukun iman. Nah, maka setelah mereka belajar rukun iman itu bertambahlah iman dia. Ini yang disebut dengan dalam sebuah hadis dari Junud bin Athillah itu bahwa belajar iman dulu baru belajar Quran. Setelah ya, kemudian setelah belajar Quran maka iman bertambah. Begitu. Iya. Karena tapi juga yang terjadi di masyarakat itu lebih banyak untuk belajar Quran dahulu. Iya betul. Makanya di situ akhirnya anak merasa merasa terbebani karena belum tumbuh kecintaan. Ya, belum tumbuh kecintaan, akhirnya terjadilah luka psikis pada diri anak yang akhirnya dalam pribadi anak bahwa sholat itu berat itu. Iya, bahwa ibadah betul, itu betul. Tidak menyenangkan. Nah, itu yang akhirnya menjadi mereka mungkin pinter ya, karena paksaan dari kita hafal ini, hafal itu dan sebagainya, doa semuanya hafal, tapi ternyata mereka tidak tumbuh kesadaran untuk beribadah. Karena apa? Ada luka ketika waktu kecil, atau bisa kita katakan masa kecil kurang bahagia. Nah, ini kondisi yang kedua. Ya, jadi memang ini masa puncak-puncaknya, maka adanya tekanan-tekanan pada anak usia ini itu akan berakibat pada pendidikan berikutnya. Jadi menumbuhkan keimanan itu adalah mulai dari hati, bahwa iman itu adalah keyakinan dari hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Nah, dari hati inilah dengan apa? Menumbuhkan persepsi pada diri anak bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha besar. Persepsi kepada anak bahwa alam semesta itu indah ciptaan Allah, bahwa manusia itu baik, bahwa sekolah itu menyenangkan, bahwa sholat itu adalah sangat asik ya, seru sekali. Nah, ini akhirnya tumbuh kecintaan dan melekat pada pikiran bawah sadarnya dan permanen itu. Nah, ini kondisi anak yang kedua. Kondisi anak yang ketiga adalah kondisi mereka adalah sensitif sekali. Mereka ketika mungkin ketemu orang yang enggak dikenal itu dia lihat-lihat dulu, curiga ya. Tapi begitu sudah orang itu diketahui dia orang baik, dia langsung lengket. Ini pertanda bahwa dia itu mudah curiga, juga mudah mempercayai orang. Demikian juga mudah seandainya dia mungkin sedang melakukan sesuatu kita tegur, nangis. Ya, mudah tersinggung ya, dan juga mudah memaafkan. Itu kondisi anak itu sensitif sekali. Maka hatinya itu rentan ya, untuk terlukai itu rentan sekali. Maka kondisi anak-anak seperti ini memang butuh ibaratnya kita sedang menanam sebuah benih yang itu baru tumbuh dan itu benih unggul. Maka kan perlu dijaga ya, nggak mungkin kemudian langsung dikasih pupuk buah kan. Ya, paling tidak diberi pupuk untuk menumbuhkan akarnya. Kadang-kadang orang tua itu tergesa-gesa ingin segera panen gitu loh. Iya, Ustaz. Jadi mendidik itu tidak mendadak itu. Jadi dan apa banyak juga anggapan di masyarakat untuk orang tua itu mereka inginnya mendidik juga nanti mendadak biar cepat-cepat. Iya betul, ya kayak seolah-olah itu kayak menggambar ya. Iya. Menggambar langsung jadi. Langsung padahal, jadi. Ya karena mendidik anak itu tidak seperti melukis di kertas putih yang kosong. Hmm. Ya, karena anak bukan kertas putih yang kosong, tapi seperti menanam sebuah benih. Benih unggul yang butuh ditempatkan di tempat yang subur, kemudian dengan petani yang handal, kemudian dirawat sampai mungkin bertahun-tahun baru berbuah lebat. Itu pun kadangkala juga enggak muncul buahnya, hanya lebat saja daunnya itu. Nah makanya dalam hal ini kita butuh memahami tentang apa namanya kejiwaan anak ya, sehingga kita tepat dalam mendidiknya. Itu tiga kondisi ya pada anak-anak usia dini, yaitu mereka sedang puncak-puncaknya egosentris ya, itu harus kita kelola dan kita fasilitasi ya. Kemudian yang kedua adalah puncaknya imaji, perlu kita isi dengan perkara-perkara yang apa namanya goib ya, sehingga mereka meyakini, betul-betul meyakini dan melekat dalam pikiran bawah sadar mereka. Kemudian yang ketiga adalah sensitif, maka kita perlu menggembirakan mereka ya, biar hatinya tidak terluka. Nah ini tiga kondisi inilah yang akhirnya bisa kita simpulkan bahwa metode pendidikan yang tepat ya untuk anak-anak kita pada usia dini ini adalah dengan bermain, bermain. Dan kita tidak apa namanya, saya sendiri tidak pernah, belum pernah mendengar ada riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membentuk majelis mereka duduk anak-anak kecil kemudian anak Nabi menerangkan sesuatu atau menjelaskan sesuatu, tidak. Tapi Nabi ketika mengajarkan kepada mereka itu dengan bermain. Nah, dan ada sebuah kisah ya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendidik anak usia dini ya. Yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hendak mengimami sholat, itu menggendong salah satu cucunya Hasan atau Husain. Nah beliau menuju kepada apa namanya ke masjid, kemudian beliau maju ke depan untuk mengimami sholat, kemudian cucunya tadi ditaruh di samping beliau. Di samping ya. Kemudian beliau takbiratul ihram Allahu Akbar dan beliau sholat sebagaimana sholat yang biasanya. Nah ketika beliau sujud, ini beda dengan apa namanya keadaan ini beda dengan biasanya itu loh. Sujud beliau itu lama sekali, sudah lama pagi sekali, lama sekali. Nah karena lamanya, ini sahabat kan mesti dalam pikirannya kan ini ada apa ini kan? Maka salah seorang sahabat itu yang jadi makmum itu mengangkat kepala itu loh, ya. Dan karena beliau itu mengangkat kepala, akhirnya muncullah riwayat ini gitu. Oh ternyata cucunya tadi sedang naik di punggungnya Nabi. Kalau dalam bahasa kita itu baru main kuda-kudaan. Iya. Nah, kemudian setelah sholat selesai, ya, benar para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Rasul, apa yang terjadi? Ya, kenapa Rasulullah itu kok sujudnya lama sekali? Apakah terjadi sesuatu pada Rasulullah, mungkin Rasulullah sakit ya, atau kenapa, atau mungkin sedang menerima wahyu. Coba kita dengar apa yang Rasulullah sabdakan. Qulu dzalika lam yakun, enggak ada apa-apa gitu ya. Semua itu enggak terjadi ya. Walakin nabni irtahalani, hanya saja tadi cucu saya itu nunggangi saya gitu. Fakari tu an ajilahu, aku tidak ingin memburu-buru dia ya. Tidak ingin segera menurunkan dia hatta yaqdiya hajata, sampai dia itu menunaikan hajatnya sampai puas bermain turun sendiri baru aku mengangkat dari sujud. Baik, ini menarik sekali ya. Ya. Nah ini sahih ya kisah ini bahwa memang itulah antara lain bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada seorang anak kecil tentang Islam. Ya. Apakah Rasulullah tidak mengajarkan sholat? Itulah cara Rasulullah mengajarkan sholat kepada anak kecil. Apakah Rasulullah tidak mengajarkan adab? Itulah cara Rasulullah mengajarkan adab kepada anak kecil. Ya. Apakah Rasulullah tidak mengajarkan tentang apa namanya itu tata cara sholat dan sebagainya? Itulah cara Rasulullah. Ya, jadi kita perlu pahami bahwa mendidik anak itu juga harus sesuai dengan fase-fasenya. Ya. Dan kenapa antara lain hikmah Rasulullah memerintahkan kepada kita memerintahkan anak usia 7 tahun untuk sholat? Karena sebelumnya tujuannya adalah untuk menumbuhkan kecintaan terhadap sholat dulu. Baru kemudian setelah cinta sholat itu tumbuh, baru diperintah sholat, maka tidak kesulitan. Ya, setelah diperintah sholat 7 tahun kemudian dilatih di situ ya, akhirnya 10 tahun kalau dia gak mau sholat, pukul. Nah, dan sebenarnya tidak perlu memukul kalau proses ini itu berjalan dengan baik, sesuai dengan masanya, fasenya tadi ya, gitu. Tapi seringnya kita langsung mulai perintah gitu. Kecintaan gak tumbuh, makanya 10 tahun juga masih susah sholat, bahkan sudah balik pun kadang-kadang susah, karena apa? Tidak tumbuh kecintaan itu, ada luka hati ya pada dirinya, ada luka persepsi bahwa sholat itu tidak indah, sholat itu tidak menyenangkan, itu karena awal-awal tadi yang mungkin kita tidak menumbuhkan kecintaan, tidak menumbuhkan persepsi positif. Nah, oleh karena itu maka target utama pendidikan anak usia dini ini adalah tumbuhnya kecintaan anak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahabbah inilah yang merupakan pondasi dasar akidah. Jadi sebenarnya pendidikan 0 sampai 7 itu adalah pendidikan akidah. Ya bukan kita mengajarkan tentang makna akidah adalah menghafal ini, bukan. Tapi menanamkan mereka kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati mereka yang sebenarnya pikiran bawah sadar mereka sedang terbuka lebar-lebar. Nah ini peluang besar bagi kita, namun kadangkala kita tergesa-gesa, ya, pengennya itu semua serba instan, ya, ingin anaknya 5 tahun sudah soleh sekali, ya, padahal sejatinya mereka mulai dibebani syariat itu ketika mereka sudah balik, yang mungkin sudah umur 14 atau 12 atau 13 tahun. Nah ini yang perlu kita pahami tentang masalah anak-anak pendidikan anak usia dini, karena ini adalah pondasi, ya, karena pondasi itu adalah apa namanya penopang dari semua bangunan, maka kalau ini lemah, maka lemahlah bangunan yang ada di atasnya. Dan perlu kita ketahui bahwa pondasi itu tidak tampak. Bangunnya susah, ya, biayanya banyak, ya, tenaganya luar biasa, tapi setelah jadi tidak kelihatan. Dan seandainya bangunan itu jadi pun tidak ada orang memuji pondasi. Yang dipuji itu temboknya, atapnya, aksesorisnya, padahal tanpa pondasi roboh. Demikian juga kita mendidik anak-anak ini tentang akidah, enggak tampak mereka. Dites mungkin hafalannya berapa enggak kelihatan, ya pinternya kayak apa, tapi kita menanamkan kecintaan mereka kepada Allah di hati mereka yang orang lain enggak tahu. Mungkin enggak hebat lah, mungkin seandainya kita mendidik anak sesuai dengan bagaimana yang contohkan Nabi itu enggak kelihatan dari luar, tapi insya Allah Ta'ala nanti setelah anak itu balik, ya, harapannya pondasi ini sangat kuat, pondasi akidah ini kuat sehingga mereka tampak soleh, dan itulah keindahannya di situ. Nanti setelah mereka itu tumbuh dewasa. Ya bukan segera mungkin saat ini pinginnya tampak soleh. Nah, kadangkala ada orang tua yang memasukkan kepada sekolah yang mungkin menerapkan konsep yang bagaimana Rasulullah itu mendidik anak kecil, merasa lu anakku nggak bisa apa-apa, gitu. Padahal mungkin sekolah itu menanamkan kecintaan, gitu. Tapi karena orang tua tergesa-gesa menuntut segera anaknya pingin tampak, ya tampak soleh. Akhirnya sudah dicabut, dipindah sekolah lain. Nah, padahal sejatinya yang dilakukan oleh sebuah lembaga itu adalah untuk menumbuhkan pondasi, ya, untuk menguatkan pondasi pada diri anak. Itu mungkin gambaran sekilas tentang target pendidikan anak usia dini. Ya baik, masya Allah, ini gambaran sekilas saja sudah mulai kita merasa luar biasa. Ternyata pendidikan itu tidak mudah, Ustaz, ya. Tidak mudah, dan butuh proses, ya. Mudah, tapi proses. Kadang-kadang kita itu enggak tahu gitu. Oh, enggak tahu. Mungkin yang bikin tidak mudah karena enggak tahu, Ustaz, ya. Prosesnya yang mungkin ini menjadi perhatian kita bersama. Baik. Ini sebelumnya, Ustaz, kita ada sebuah tayangan yang mungkin bisa saksikan bersama berkaitan tentang tadi yang Ustaz sampaikan bahwa adanya bagaimana caranya anak itu untuk dikenalkan atau untuk ditumbuhkan cintanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa kali itu, kita akan saksikan bersama. Iya, masya Allah, luar biasa ini, Ustaz. Kita aja yang dewasa ini seneng main-main, Ustaz. Anak-anak juga seneng main-main. Jadi kan ini sebuah proses yang sepertinya harus orang tuanya harus paham, setia, harus yeah. tahu. Nah, gimana Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan lebih jelas yeah. lagi. Ya, yeah, sekilas memang kita melihat bahwa itu hanya anak sekedar bermain saja sekilas. Mm. Itu kalau memang kita membiarkan ya hanya sekedar bermain tanpa yeah. makna. Mm. Maka ketika kita apa namanya mendampingi anak-anak kita ke kamar bermain itu butuh adanya dialog-dialog, pendampingan. Mm. Ya, mm. ketika mungkin mereka sedang tadi sebagai contoh mereka berenang. Hmm. Ketika mereka apa namanya sudah selesai berenang kemudian kita mengganti pakaiannya, kita sambil cerita gimana seneng gak nak ya, jadi oh seneng banget ya Masya Allah. Nah, gimana apa namanya mau main lagi gak besok kesini? Oh ya mau sekali. Nah ini kesempatan kita tanya, coba nak itu air itu yang bikin siapa gitu. Nah, maka kalau dia menjawab oh iya ya yang bikin ini Allah ya, ternyata Masya Allah, itu akan menguatkan keimanannya. Ternyata Allah itu luar biasa, makin mendekat lagi. Padahal sebagaimana kita katakan tadi, pikiran bawah sadar dia kan sedang terbuka lebar itu. Perkara-perkara yang tidak masuk akal, yang goib bagi dia langsung melekat itu. Nah, kemudian ketika mungkin kita apa namanya sedang mungkin anak sedang makan atau es krim sebagai contoh ya, kita tanya saja, nak es krimnya, wah enak banget itu loh. Kita tanya, coba siapa yang ngasih makan es krim? Oh, yang ngasih makan kan Umi kan. Kemudian coba, Umi dari mana? Itu dari itu toko itu. Nah, toko dari mana? Oh, itu dari pabrik. Pabrik dari mana? Akhirnya ketemu kepada mungkin ke sapi kan ya, ada susunya dan sebagainya. Kemudian kan tanya siapa yang menciptakan sapi? Itu ya Allah yang menciptakan. Oh, ya Masya Allah, ya Allah sayang sama aku itu kan. Melekat lagi tambah keimanan dia dalam hatinya. Ya. Dan seterusnya mungkin kita bisa mengatakan seandainya ya, karena anak terbuka lebar pikiran bawah sadar. Ternyata tahu nggak surga itu di sana itu ada lautan es krim. Seandainya kita bilang begitu ya, dia akan percaya. Oh masa sih? Di sana itu semua rasa buah ada dan di sana itu gratis. Gitu. Dan semua es krim yang diinginkan ada. Dan sepuas-puasnya. Nah, itu anak percaya itu. Betul. Ketika anak sedang melambung begitu, mau nggak kira-kira masuk di sana? Oh mau. Harus sayang kepada Allah. Masya Allah, ya benar sekali. Itu melekat sekali itu. Nah, dari bermain seperti itu ternyata kita bisa menyisipkan di situ kalau kita tanggap dengan anu ya pendidikan ini, ternyata itulah penguatan-penguatan akidah. Dan insya Allah kalau anak sudah merasa disenangkan orang tua, kemudian merasa bahwa oh ternyata ayah ibu sayang banget sama saya, insya Allah apa yang kita arahkan, kita didikan kepada mereka, mereka nurut. Ya. Tapi kalau dari awal-awal sudah, ayo hafalkan ini, ayo begini ya, tanpa kemudian menuntaskan egosentris mereka, tanpa menumbuhkan persepsi positif, maka mereka akan merasa terluka. Kok ya berat banget hidup ini, kok seperti ini, menderita sekali. Baru anak-anak saja sudah langsung merasakan penderitaan ya, Zan, ya. Nah, ini yang jadi permasalahan kita kadang-kadang egosentris anak yang masa kecil gak tuntas. Itu ternyata menuntut dituntaskan sampai kapanpun. Bahkan kalau sampai mungkin dia di SMA, munculnya di SMA. Ketika mungkin waktu kecil, mungkin anak kecil bertengkar kan wajar kan. Karena dia tidak memiliki apa namanya kaidah kepemilikan, sehingga semua itu milik saya kan. Nah, kadang-kadang orang tua kan sudah menghakimi, oh kamu salah kemudian dan sebagainya kan. Itu terluka, sehingga mereka ketika kamu bermain takut sekali nanti jangan-jangan dimarahi. Itu bisa jadi nanti ketika SMA, ketika ada peluang muncul ya jadilah tawuran itu. Ya akibat mungkin ketika kecil pengen apa berkelahi itu terlalu dilarang, padahal anak kecil itu kan enggak ada dendam. Bermainnya kan hanya sekedar itu, enggak ada namanya bunuh-bunuhan kan bukan. Tapi bahaya kalau sudah dewasa, kalau sudah besar. Termasuk mungkin ketika anak sedang nyoret-nyoret tembok ya. Mungkin dia berimajinasi, oh saya menggambar ini enggak di tembok ya. Bagi anak itu enggak tahu kalau tembok itu catnya mahal itu kan. Dan juga tidak akan berpikir seperti itu kan. Karena namanya anak belum tamis kan. Tapi orang tuanya yang kadang-kadang marah-marah itu kan. Nah, akhirnya apa namanya ego-eksentris itu enggak tuntas, mungkin bisa jadi ketika dia sudah besar merasa mampu dan merasa ada peluang, maka tembok-tembok di kota itu dicoret-coret semua kan. Ada banyak lukisan tembok di mana-mana ya. Iya, ini termasuk juga kadang-kala dia memecahkan gelas, dimarah-marahin. Gelas tahu enggak ini sovereign dari luar negeri dan sebagainya. Maka sebenarnya dia sebenarnya penasaran saja itu. Nah, ini gelas kok oh ternyata bisa pecah ya gitu kan. Tanpa tahu itu harganya berapa enggak tahu anak itu. Nah, nah itu kalau sering terlarang hari gitu bisa jadi nanti ketika dia sudah dewasa, sudah besar ya, kalau sudah remaja, nah, ada peluang ya mungkin bisa jadi lampu-lampu di kota itu pecahi itu kan kadang-kadang mungkin bila seperti itu karena egosentris yang tidak tuntas dan bahkan seandainya mungkin sampai remaja itu tidak tuntas bisa terbawa sampai dewasa yang akhirnya di dalam diri orang dewasa yang sering disebut dengan istilah inner child. Jadi orang dewasa tubuhnya dewasa tapi ternyata di dalam dirinya itu ada kekanak-kanakan yang dia bawa karena nggak tuntas ketika masa kecilnya, akhirnya menjadi orang tua yang ternyata masa kecilnya kurang bahagia, ya, ya yang masih kanak-kanak. Ya contohnya antara lain kadang-kadang orang tua itu perilakunya kayak anak kecil, mudah marah, ya merasa menang sendiri. Itu sebenarnya kan perilaku anak kecil, cuma karena nggak tuntas ketika itu akhirnya terbawa sampai dewasa. Nah ini perlu apa namanya di recovery ya, sehingga orang tua kalau ada masih ada kanak-kanaknya di dalam dirinya, itu nanti ketika mendidik anak-anaknya itu bukan ketemu anak dengan orang tua, tapi anak ketemu anak. Cuma fisiknya adalah fisik orang tua. Fisik dewasa ya, ya. Makanya terjadilah kadang-kadang benturan-benturan itu karena orang tua yang masih kanak-kanak. Ya, karena masa kecil kurang bahagia tadi. Ya, karena egosentrisnya. MKKB ya pemirsa ya, masa kecil kurang bahagia. Ya, baik, ini juga mungkin kita tidak menyadari Ustaz ya, berkaitan mungkin apakah kita tuh dulu masa kecilnya bahagia atau tidak. Tapi ternyata seperti yang saya sampaikan, kalau nanti mungkin ketemunya pas waktu sudah menikah bahkan Ustaz ya, sering marah-marah dengan keluarga, dalam arti dengan istrinya kah atau dengan anaknya, berarti bisa jadi seperti itu Ustaz. Iya, karena apa namanya inner child ini berada di pikiran bawah sadar, kita gak menyadari. Cuma kadangkala tiba-tiba muncul ketika ada peristiwa tertentu. Nah ini perlu, makanya menurut Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu perlu adanya muhasabah, ya, yang disebut dengan tazkiyatun nafs itu kan, merenung, ya, diri, memaafkan masa lalu dan sebagainya. Mungkin dulu masih teringat ketika dipukul oleh ayahnya, itu sampai sekarang masih teringat, masih terbayang. Perlu dimaafkan, mungkin perlu datang ke orang tua, mungkin dipeluk, kita yang minta maaf atau mungkin kita memberi hadiah biar kita bisa memaafkan. Itu karena kadang-kadang nggak menyadari orang tua karena itu berada di pikiran bawah sadar. Baik, menarik Ustaz. Tapi sebelum kita ada sebuah penayangan yang mungkin bisa disaksikan oleh pemirsa, ada satu hal yang ingin saya tanyakan berkaitan yang baru saja Ustaz sampaikan, bahwa ketika dalam berproses itu kan anak kan ketika disenangkan terlebih dahulu, kemudian jadikan kesempatan untuk bisa memberikan masukan ke anak-anak itu sendiri. Nah, tapi ketika anak ini ketemu dengan sebayanya, istilahnya ketemu dengan sport mainannya, kadang kan berkelahi. Iya, betul. Nah, tadi kan Ustaz sampaikan bahwa kalau anak berkelahi, maka jangan disalahkan. Nah, ini terus bagaimana Ustaz? Iya, jadi usia 0-7 tahun atau fase-fase tuhulah atau usia dini ini sebenarnya fase-fase egosentris, bukan fase-fase sosiosentris. Ibaratnya bisa kita katakan bahwa fase mereka bukan fase bersosial. Karena apa? Kalau bersosial masing-masing merasa dirinya paling benar, pasti ada benturan. Dan ini pun kita tidak bisa kita hindari. Nah, bagaimana seandainya terjadi, seandainya anak kita ketemu sama-sama egosentrisnya, terjadilah saling rebutan mainan dan sebagainya. Terjadilah pertengkaran. Yang pertama diketahui bahwa orang tua nggak usah saling ikut-ikutan, maksudnya antar orang tua malah ikut-ikutan, itu anakmu nggak dididik dan sebagainya. Iya. Nah, ini sering terjadi loh. Iya. Ketika jadi, ada orang tua ketemu dengan orang tua, bahkan mungkin anak main sendiri di luar, ketika anaknya pulang nangis, abi, umi atau bapak, ibu, aku habis diginikan sama si dia. Orang tuanya nggak terima karena anaknya disakiti. Kesanalah ke orang tuanya, ke rumah. Ya seharusnya tidak demikian. Ya, jadi ini urusan anak. Dan kadangkala ini anak itu kan cepat akur kan. Ketika bertengkar kemudian ini orang tuanya ikut juga bertengkar kan. Anaknya sudah akur tapi orang tua sampai berbulan-bulan nggak akur-akur. Gitu. Betul sekali. Karena ini kita tidak memahami tentang anak. Nah, bagaimana kita mengatasi masalah perkelahian anak ini? Yang pertama, ketika terjadi hal seperti itu, ya selama tidak membahayakan kita dampingin. Misal guling-guling di kasur atau di karpet, dan itu tidak membahayakan, ya tidak ada saling memukul, ini sudah biar mereka tuntas. Setelah tuntas, insya Allah selesai. Kalau ternyata membahayakan, misal yang satu pegang batu mungkin. Ya, kita cegah. Ya mungkin dua orang, orang tuanya satu pegang, yang satu pegang. Mungkin bisa jadi orang tuanya yang apa namanya tukar-tukar anak, itu kan? Ya misal. Orang tua yang satu ini mengambil anaknya orang lain itu diangkat itu loh. Tapi bukan untuk memarahi, diambil kemudian ditaruh di tempat terpisah sehingga mereka walaupun mungkin ingin memukul dan sebagainya, nah tempat terpisah kemudian dibilangin kepada anak tersebut, dibicarakan, "Nak, kamu yang benar. Harusnya temanmu itu yang ngalah." Nah, maka dia akan merasa diakui dan merasa puas gitu loh. Selesai sudah. Dan kepada anak yang satunya dengan kata-kata yang sama, kamu yang benar, jadi dia yang ngalah itu kan. Ya semuanya puas. Dan setelah itu insya Allah gak ada namanya terus apa namanya mengungkit-ungkit, lo bener aku kan, gak ada anak itu. Anak sudah itu selesai sudah. Ya, jadi masing-masing itu jangan disalahkan. Jadi yang sering kita salah menangani pertengkaran anak usia dini itu dengan menghakimi. Sebagaimana kita ketahui mereka belum tamjiz. Yeah. Apalagi bahkan belum balik juga kan itu. Enggak ada beban mereka terhadap syariat ini, ya. Mereka enggak punya dosa. Kenapa kita menghakimi mereka? Ya. Mereka hanya membutuhkan penuntasan egosentris dan pengakuan bahwa aku adalah hebat, aku adalah benar itu. Nah, makanya bisa kita katakan bahwa itu adalah standar untuk menangani pertengkaran itu dengan seperti itu. Jadi jangan ada penghakiman, sebab sekali kita menghakimi, pasti yang disalahkan tidak terima walaupun dia benar-benar salah. Dan itu lebih melukai hatinya. Itu lebih melukai hatinya dan itu akan tersimpan di pikiran bawah sadarnya bahwa orang ini tidak adil. Nah, itu bisa sampai lama dia untuk menghilangkan prasangka seperti itu atau persepsi negatif itu. Makanya memang kita perlu hati-hati anak yang jiwanya atau hatinya sedang rentan ini, ya, antara terjadi pertengkaran itu jangan sampai kita menghakimi, tapi menuntaskan egosentris mereka, ya, walaupun mungkin mereka salah, jangan kita salahkan karena Allah saja tidak menyalahkan itu. Mungkin itu saja. Baik, masya Allah, menarik ya, karena wah, pembahasannya sepertinya tidak cukup dalam waktu 60 menit tadi. Ya, tapi ada sebuah tayangan lagi yang bisa menjadi pembelajaran kita bersama. Ini tayangan ini menarik, di mana ada anak-anak yang sedang sholat berjamaah di masjid, di mana proses tersebut menjadi kenyataan terhadap tempat ibadah atau berinteraksi dengan sesama. Seperti apakah? Silahkan kita saksikan bersama. Iya, baik, masya Allah, ini jadi teringat masa lalu saat ketika kecil sholat berjamaah di masjid bersama dengan teman-teman. Tapi tentunya kalau anak kecil itu kan sholatnya kan seperti itu saja. Iya, betul. Ini gimana, Zat? Iya, jadi sebagaimana kita ketahui tadi bahwa terutama yang masih anak-anak usia dini, mereka itu memang belum tamjiz. Ya. Kalau sholat itu harus tenang, itu mereka belum paham. Bahkan kita pun juga belum diperintahkan untuk menyuruh mereka sholat. Tapi kita mengenalkan mereka tentang sholat itu, ya, karena Rasulullah sering mengajak anak-anak kecil yang belum tamjiz itu ke masjid, kadang beliau gendong, ya, kadang mungkin juga beliau mendengar anak kecil yang menangis, ya, itu Rasulullah tidak kemudian memarahi orang tuanya, besok nggak usah ke masjid itu, daripada ke masjid menangis, justru malah yang tadinya Rasulullah ingin sholatnya dipanjangkan, akhirnya dipendekkan, karena apa? Menghargai hak anak untuk menangis itu, khawatir ibunya terkena fitnah, ya, gelisah dan sebagainya. Nah, maka dengan tayangan video tadi perlu kita pahami bahwa itulah memang anak kecil, ya. Tujuan utama kita ketika anak-anak usia dini diajak ke masjid adalah bukan mereka untuk menjadi tertib ketika sholat, ya. Tapi sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk menumbuhkan kecintaan mereka terhadap sholat. Ini bahwa sholat itu asik kok. Nah, banyak kasus yang terjadi, ya. Baru saja kemarin saya mendengar juga kasus yang kedua, ya. Kasus yang pertama, ada seorang anak, ya, ketika datang ke masjid, namanya anak ramai itu wajar, ya. Kemudian salah seorang takmirnya itu marah kepada anak tersebut, anak tersebut dimarahi. Ternyata itu melukai hatinya, dan ternyata orang itu enggan pergi ke masjid sampai dia menjelang pensiun. Setelah menjelang pensiun dia datang ke masjid, ditanya kenapa kok tidak mau ke masjid. Itu ternyata luka masa kecilnya itu tersimpan di pikiran bawah sadar dan terbawa sampai dewasa, bahkan sampai tua. Kemudian bisa kemarin, sampai seperti itu juga, ya, ternyata seperti itu. Kemarin baru kemarin saya mendengar dari seorang ustadz, ya. Itu ketika ngobrol-ngobrol di teras masjid itu mengatakan demikian juga, ya, tetangganya itu tadinya ketika kecil itu ketika mau ke masjid mesti mendahului itu loh. Ya, saya duluan, ya, Tat. Nah, duluan itu. Nah, ternyata ketika di sana dia tuh suaranya kecenderung anak itu suaranya keras gitu loh. Ya. Nah, karena suara keras kan kadangkala orang yang berjamaah di masjid itu anak kok berisik banget itu. Dimarahi oleh pengurus di situ. Ya istilahnya yang jamaah itu dimarahi. Nah, ternyata membuat dia trauma dan sampai dia lulus S1 ya ini itu juga masih enggan untuk ke masjid karena kalau ditanya trauma itu enggak hilang gitu. Nah, ini memang saya katakan tadi bahwa masa-masa itu adalah masa-masa rentan, mudah terluka itu. Imaji sudah puncak-puncaknya, makanya untuk pendidikan kali ini memang pendidikan sedang kita menanam benih yang masih lemah sekali. Tetapi itu adalah merupakan awal dari apa namanya sehat tidaknya tumbuhan tersebut itu. Nah, karena itu ketika kita mendapati anak-anak kita di masjid ya, maka hendaknya imam itu mengatur dulu ya. Memang kita tujuannya adalah menumbuhkan kecintaan anak kepada sholat. Namun seandainya apa namanya anak tertib itu juga istilahnya nilai tambah kan ya, jawab itu lebih baik lagi. Namun kalau ternyata misal anak-anak datang ke masjid, imam sudah menata sedemikian rupa ya, mungkin ditaruh di belakang semuanya anak, ternyata taruh di belakang tambah ramai kan. Kemudian sudah diselip-selipkan di antara shof antara orang-orang dewasa kadang-kadang seperti itu. Itu pun kadang-kadang masih ramai. Masih ramai juga. Ya, padahal sudah berusaha semaksimal mungkin. Dan sepertinya kita enggak mungkin melarang mereka ke masjid. Ya, oh mereka datang ke masjid, mencintai masjid, masjid dianggap tempat yang menyenangkan bagi dia, kenapa kita menolak itu? Nah, seandainya terjadi yang demikian, maka kita bersabar ya. Kita kembali kepada bagaimana Rasulullah SAW ketika mengajak ke masjid ya. Ketika Rasulullah mengajak anak ke masjid itu selalu didampingi oleh beliau. Tidak pernah beliau itu melepas. Ya, maka beliau menggendong, ditaruh di sebelahnya, main kuda-kudaan di punggung beliau. Tidak pernah anak itu berlari larian. Maka hendaknya para orang tua ya itu ketika anak-anak ke masjid itu didampingi. Ya, sehingga ketika mereka apa namanya ketika jamaah sholat sedang dilaksanakan, itu orang tua mendampingi, mungkin menggendongnya dan sebagainya. Bukan melepas. Cuma masalahnya sekarang anak-anaknya ke masjid, orang tuanya enggak ada. Nah, ini masalahnya di situ sehingga kacau seperti itu. Nah, kalau kita kembalikan kepada bagaimana Rasulullah mengajak anak ke masjid, insya Allah walaupun anak-anak ke masjid tetap tenang, tetap terkondisikan ya? Karena apa, orang tua masing-masing itu apa mendampingi. Namun kalau ternyata kejadiannya demikian ya, orang tuanya enggak ada, mungkin kerja dan sebagainya dan ramai, ya sudah enggak usah kita dengarkan. Ya, Rasulullah melarang seorang membaca Al-Quran ketika ada orang sholat. Karena apa? Ketika ada Quran dibacakan, kamu harus mendengarkan sehingga mengganggu sholat tersebut. Tapi kalau ternyata kita sholat ada anak ramai, ya sudah nggak usah didengarkan. Nggak ada kewajiban kita mendengarkan ramainya anak kan. Dan Allah menciptakan telinga kita itu bisa memilih suara. Gitu. Alhamdulillah. Walaupun terkadang ada dari sini, sana, dan sebagainya. Nah, kadang-kala marahnya orang tua ketika sedang sholat itu mungkin karena masa kecilnya yang terluka itu emosinya muncul kan. Ya. Sholat sama-sama seperti anak kecil itu. Ya, bisa jadi seperti itu kurang sabar dan sebagainya. Itu mungkin demikian dari video tadi. Ya. Baik. Ya, jadi seakan-akan yang sudah saat ini menjadi orang tua pun seperti malu Ustaz ya. Kata, "Oh, dulu seperti itu. Apakah saya kurang bahagia di masa kecilnya?" Iya, padahal orang tua juga kalau diingat-ingat dulu juga seperti itu. Iya, kan? Makanya Ustaz. Ya, baik, pemirsa, ada sebuah tayangan lagi yang akan kami tampilkan atau akan kami tanyakan untuk Anda, yakni berkaitan masih sama ya tentang anak-anak ini di masjid, tapi di masjid sedang apakah anak-anak ini, kita saksikan bersama. Ya baik Ustaz, ini sedikit berbeda situasinya Ustaz. Kalau tadi anak-anak di masjid sholat berjamaah dengan mengupayakan untuk setenang mungkin mengikuti sholat sebaik mungkin. Nah, kalau yang ini di masjid, sepertinya juga tadi di depan sedang dikumandangkan azan ya. Berarti kan ini masuk waktu sholat juga ya. Dan anak juga masih bermainan, berlari sana sini, bahkan ada yang berkelahi. Ini bagaimana Ustaz? Jadi kalau kita tanggap ya terhadap pendidikan anak usia dini, sebenarnya itu adalah kesempatan kita untuk mengambil faedah dari mereka bermain. Mm-hmm. Nah, ketika mungkin kita hadir di situ, mm-hmm. itu jangan marah-marah gitu kan. Mm-hmm. Ya. Mungkin kita bisa justru mungkin ikut bermain dengan mereka itu kan. Mm-hmm. Bermain kita bukan berarti kita ikut berebut mainan dengan mereka, bukan, tapi mendampingi mereka. Oh ya, Masya Allah, ya ini Masya Allah, luar biasa. Nah, dengan melihat kita tersenyum kepada mereka, maka muncul dalam persepsi mereka bahwa masjid itu adalah tempat paling menyenangkan di dunia ini. Mm-hmm. Ya, ternyata orang-orang yang di masjid itu orang-orang yang paling ramah, yang sayang kepada saya. Mm-hmm. Nah, ini penting sekali itu. Mm-hmm. Nah ini antara lain dengan kegiatan tadi, kalau kita bisa menyikapi lebih positif ya, mm-hmm. ya, itu berarti bahwa di situ kita bisa mengambil faedah untuk menumbuhkan kecintaan anak terhadap masjid. Mm-hmm. Apalagi ketika mereka ada adzan berkumandang, ternyata mereka senang gitu. Mm-hmm. Maka akan muncul dalam pikiran mereka bahwa adzan itu ternyata menyenangkan sekali ya. Mm-hmm. Sampai bermain juga bisa. Iya, bisa ya, seluluasa menyenangkan sekali. Nah, yeah. Nah, ini perlu dibatasi untuk anak usia dini. Mm-hmm. Ya, tapi kalau yang seperti itu adalah anak-anak sudah remaja, yaitu masalahnya bermasalah kalau seperti itu, mm-hmm. kan. Ya. Ini perlu kita pahami yang sedemikian. Makanya antara lain ketika ada anak-anak sedang, mereka senang sekali kumpul di masjid, istilahnya markasnya di masjid ya, yeah. walaupun di masjid mungkin kadang-kadang mereka itu ada yang main game juga kadang itu ya, ya. Itu tidak mengapa sebatas bahwa tidak berlebihan dalam bermain game, dan ketika bermain game itu tidak melanggar syariat, ya. Antara lain apa, untuk menumbuhkan kecintaan mereka. Ini sebuah kasus yang apa namanya yang pernah saya lihat ya. Ada suatu ketika anak-anak itu seringnya nongkrong di tepi jalan gitu. Mm-hmm. Mungkin di pos kampling dan sebagainya, bermain game itu. Mm-hmm. Nah, suatu ketika ada salah seorang pengurus takmir, mm-hmm. ya, itu mengajak mereka untuk ke masjid itu loh. Mm-hmm. Ayo, masjidnya dikasih wifi gitu. Mm-hmm. Ya, dikasih wifi, dan di depan masjid itu diberi tempat bermain untuk anak-anak. Lah, mereka bermarkas di situ. Memang akhirnya karena nyaman di situ ya, ya, yang tadinya mungkin si pengurus tidak mengarahkan tentang masalah permainannya apa dan sebagainya. Pokoknya bermain di situ dulu. Nah, di situ ternyata ketika merasa anak itu merasa difasilitasi, merasa diperhatikan, ketika adzan yang tadinya mereka itu enggak pernah istilahnya sholat ya istilahnya, maka karena mainnya di masjid, ketika sholat adzan dikumandangkan, takmir dengan enaknya mengatakan, ayo sholat. Ayo, nah, waktu sholat. Insya Allah mereka akan mau, karena apa? Sudah difasilitasi, sudah merasa diperhatikan, sholat itu. Nah, beda ketika dengan di awal-awal sudah dicegah atau dimarah-marah dahulu. Iya, betul. Di mana kamu tuh beritik ada. Iya. Satu sisi mereka juga khawatir nanti kalau wifi-nya dimatikan aku nggak bisa kesini lagi ya. Oh, iya, atau mungkin permainannya dipagar nggak bisa main di sini lagi. Atau mungkin masihnya dipagar udah nggak boleh ada sekali lagi. Itu sebenarnya antara lain, ya memang kadang-kala kita selalu berpikir negatif ya. Tapi kita sebenarnya hal-hal yang itu bisa kita arahkan itu anak-anak ya, untuk anak-anak seperti itu. Dan akhirnya mereka ketika ada acara dengan teman-temannya atau mungkin janji dan sebagainya, markasnya di masjid itu. Dan setiap adzan mereka tanpa disuruh akhirnya mau sholat, karena sudah biasanya seperti itu gitu. Dan orang-orang di sini di masjid ternyata orangnya perhatian semua gitu. Orangnya baik-baik. Nah, itulah antara lain salah satu yang saya lihat ya di sebuah masjid itu, untuk menumbuhkan anak-anak mencintai masjid. Walaupun mungkin kadang-kala sholat mereka masih apa namanya belum tertib dan sebagainya, dan juga belum sempurna tertib, ya, seperti ya, biasanya. Ya, tapi paling tidak mereka sudah tumbuh kecintaan dalam hati mereka ya. Dan insya Allah itu akan bermanfaat seumur hidup dia itu. Iya. Ya, itu. Paling tidak mereka sudah suka terlebih dahulu dengan tempat yang tentunya menjadi kewajiban untuk nanti dewasa di sana ya. Betul. Ya, masih itu sendiri. Baik, ya Masya Allah, ini luar biasa ya. Jadi teringat masa lalu tadi. Karena masa lalu kan sering main di masjid juga, di musala juga. Aduh, ini ramai dan sebagainya. Lah, Ustaz, tapi sebenarnya Ustaz, kalau orang tua itu mengingatkan sang anak, entah itu mungkin anaknya sendiri atau anaknya tetangga dan sebagainya, ketika ramai di masjid, itu sebenarnya salah enggak sih, Ustaz? Karena tujuannya kan ingin menciptakan suasana yang kondusif ketika sholat, bahkan mungkin ketika azan, pas waktu azan nanti. Sekarang kan karena sudah kemajuan teknologi saja, karena azan itu bisa didengarkan sampai di mana saja itu. Jadi campur nanti suara azan dengan bercandanya anak gimana, Ustaz? Ya, jadi tadi sebenarnya kita tidak salah untuk istilahnya mengantisipasi biar tidak ramai. Sebagaimana Rasulullah ketika mengajak anak kecil ke masjid didampingi sama beliau. Jadi tidak mengapa. Ya, dengan catatan bahwa menegurnya kita atau istilahnya mengarahkan kita kepada anak-anak tidak menyalahi tiga kondisi anak tadi, ya, tidak melukai hatinya intinya itu. Ya, tetap dengan lembut dan sebagainya. Misal ketika anak-anak ramai, ayo mainnya di sebelah sini, ini ada adzan, diam dulu ya. Gitu. Jadi intinya bahwa apapun metode yang kita lakukan untuk menertibkan mereka, itu jangan sampai melukai hati mereka. Jangan sampai mereka ada persepsi bahwa masjid ini gak menyenangkan. Ya insya Allah masing-masing orang tua itu memiliki cara yang berbeda-beda ya untuk menertibkan anaknya. Ya sebagaimana Rasulullah tadi dengan cara didampingi beliau, naik di punggung beliau, walaupun tanda kutip mengganggu ya, tapi kan sholatnya tertib gitu loh. Nah ini intinya tidak mengapa, tidak masalah. Jangan terus akhirnya, oh berarti orang tua tidak boleh mengarahkan anak, itu salah. Tetap diarahkan, tapi kaidah-kaidah tadi bahwa hati anak itu sedang rentan-rentannya, jangan sampai muncul persepsi negatif pada diri anak itu. Ya. Baik, masya Allah. Nah, Zat, ini kan tadi kalau kondisinya Rasul atau Nabi sendiri kan sebagai imam, Zat. Bagaimana kalau orang tua, entah mungkin sang ayah atau sang ibu yang mengajak anaknya ke masjid, yang kondisi itu kan memang masih belum tamyiz ya. Ini statusnya sebagai makmum, Zat, bukan imam. Ini otomatis kan pergerakannya kan menyesuaikan imam. Iya, betul. Dan tadi kan saya sampaikan bahwa biarkanlah anak ini sampai puas dahulu, nanti nggak bangun-bangun Ustaz. Gimana? Ya, itu bisa disiasati kan. Jadi sejatinya bahwa seandainya seorang itu makmum ya kepada anaknya, itu kan bisa digendong sebenarnya. Ya. Anak misal tidak harus diturunkan ketika bangkit, sambil dipegang pun itu juga bisa anak itu. Jadi tetap imam diikuti karena ada kaidah wa'ad bi'is, apa namanya, ju'ilal imamu liyutamma bihi, jadi dijadikan imam untuk diikuti. Ya itu sudah kewajiban makmum untuk mengikuti, maka kondisi anak yang demikian insya Allah ta'ala juga orang tua bisa mensiasati bagaimana biar anaknya tidak terluka itu. Insya Allah bisa. Termasuk ketika ada anak yang nangis tadi kan, ya ada yang nangis itu kan sebenarnya orang tua tidak bisa mengondisikan gitu kan, ya nggak bisa. Tapi ternyata Rasulullah menyikapinya dengan memperpendek sholatnya, ya dengan berbagai cara itu. Baik, seperti itu ya. Ya, dan ternyata ini proses untuk memberikan kebahagiaan anak di waktu masa anaknya ini butuh proses luar biasa saja, bahkan sampai kemanapun ini didampingi. Nah, berkaitan pendampingan anak ketika bermain di luar, Zat, di halaman atau mungkin dimanapun ini. Karena biasanya kan kalau orang tua sudah mulai ada kesibukan sendiri di rumah, mungkin sang ayah atau sang bapak atau sang abi ini sendiri masih kerja, kemudian yang apa mendidik atau yang mendampingi anak adalah sang ibu atau sang uminya. Tapi ternyata sang umi atau sang ibunya ini ada acara lagi di rumah, mungkin masak dan sebagainya, anak ini kemudian keluar sendiri di luar. Nah, ini yang mungkin terjadi di masyarakat, bahwa anak ini terkadang sampai ada yang berkelahi di luar. Nah, ini ada atau ada suatu yang terjadi di luar. Ini satu hal seperti ini, bagaimana cara untuk melerainya, kemudian bagaimana juga untuk memahamkan anak, gimana sih? Iya, jadi ada pepatah ya, ini pepatah itu mengatakan bahwa mendidik satu anak itu butuh orang satu kampung. Nah, iya, bener. Jadi nggak bisa sendirian. Iya bener, butuh kerjasama juga ya. Nggak bisa sendirian. Jadi ketika anak keluar kemudian bertengkar, seharusnya tetangga harus memahami juga. Tapi kalau tetangga nggak paham, anak bisa dimarahi habis-habisan gitu kan. Iya betul. Ya makanya memang dalam pendidikan itu kita perlu berkomunitas. Berkomunitas itu maksudnya ya kita bersama-sama ya dalam sebuah komunitas itu memahami tentang konsep pendidikan. Ya harapannya itu ya semua kaum muslimin kan, dimanapun berada itu kan. Nah makanya memang sangat berat sekali bagi orang tua yang mungkin masih sendirian ya menerapkan pendidikan yang istilahnya betul-betul bagaimana Nabi dulu melakukan. Karena memang kita ya di negeri kita ini saat ini yang sedang diidolakan adalah pendidikan model persekolahan. Itu sebenarnya model yang baru muncul sekitar 200 tahun yang lalu ketika terjadi revolusi 200 industri. 200 tahun yang lalu ya, ketika revolusi itu industri itu. Ya, di awal-awal abad 20, akhir abad 19 Masehi ya. Nah ternyata bentuk itu terbawa sampai sekarang ya. Selama kita dijajah Belanda 350 tahun ternyata menguat. Padahal sebenarnya ada salah seorang tokoh kita yang sudah anti mainstream kan, ingin mengembalikan pendidikan kepada fitrahnya, yaitu kodrat ya, pendidikan berbasis kodrat yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara. Nah kita alhamdulillah menjadikan beliau sebagai bapak pendidikan, tapi konsepnya belum kita ambil gitu. Kita masih mengambil dari sistem persekolahan dari barat itu. Betul sekali ya. Ya ini memang apa, dalam berproses itu sendiri juga terkadang orang tua juga kebingungan saat ini harus bagaimana nih anak-anaknya dalam pendidikannya. Nah, nah ini sebentar, ini jadi terkait dengan masalah ini kadangkala orang tua nggak sabar ya. Ternyata yang membuat orang tua berat dalam mendidik anak-anak masa kecil ini itu ternyata adalah adanya orang tua yang belum bisa menurunkan egonya. Ya, karena si pendidikan kita kan dulu seperti itu kan, mm-hmm. bisa jadi ego-ego kita waktu kecil belum tuntas. Mm-hmm. Nah, makanya dengan ego kita yang masih tinggi ini, akhirnya menerapkan pendidikan seperti ini kita merasa berat sekali. Mm-hmm. Ya, jadi sifat kanak-kanak kita yang ada dalam diri kita mengharus kita buang sehabis-habisnya, dan kita tidak mengambil metode pendidikan dengan metode pendidikan warisan. Ya, itu pola asuh warisan itu kemudian kita perlu tasfiyah ya, mana yang benar mana yang tidak, sehingga setelah kita ego kita bisa menurun ya, kemudian kita bisa mentasfiyah diri kita, kira-kira metode dulu itu yang tidak cocok untuk saya ya, tidak saya berikan ke anak saya itu. Itu insya Allah akan merasa nyaman orang tua. Dan indikator bahwa pendidikan yang kita terapkan sudah benar itu kita berbahagia ketika mendidik gitu. Berbahagia ketika ya, mendidik. Itu indikatornya di situ. Iya, benar sekali. Ya, itu indikator. Kalau kita mendidik anak ini rasanya udah beban terlebih dahulu. Itu ada masalah di diri kita itu. Ini anaknya bagaimana sih, susah dikasih tahu. Itu berarti ada sesuatu yang belum beres di situ. Bisa metodenya, bisa mungkin kita sendiri yang mendidik belum beres. Atau mungkin karena MKKB itu ya, ya bisa ulang belajar dulu. Iya, betul sekali itu. Iya, baik, masya Allah. Ya, Ustaz, ada pertanyaan satu yang masuk ini ya, Ustaz. Yang tampaknya ini juga menjadi pertanyaan terakhir yang kita bisa jawab bersama atau kita diskusikan bersama di kesempatan hari ini. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana Ustaz cara yang terbaik atau cara yang tepat ketika kita memiliki tujuan di mana anak kita ini untuk menjadi seorang yang baik di depannya atau ke depannya? Sedangkan anak-anak ini kita biarkan untuk bermain di masa kecil, bukankah pendidikan anak usia dini ini juga penting untuk menggapai masa-masa emasnya untuk di waktu masa depan kelak, Ustaz? Silakan. Ya, ya, taip. Jadi ini pertanyaan yang sangat bagus ya, masya Allah. Ya, semoga Allah selalu menjaga penanya dan membimbing sehingga dalam mendidik anak-anaknya itu anaknya menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Perlu kita ketahui bahwa pendidikan itu ada fase-fase. Ya. Di fase tufulah ini adalah fase bermain untuk menumbuhkan persepsi. Harapannya pada usia 0 sampai 7 tahun muncul mahabbatullah, kecintaan kepada Allah. Dan ini rukun ibadah yang pertama. Ya, karena rukun ibadah itu ada tiga ya, mahabbah, rojak, dan khauf ya. Kecintaan, harapan, dan rasa takut. Nah, ini. Nah, setelah mahabbah ini tumbuh, maka bersamaan dengan anak tamyiz usia 7 tahun diperintah sholat. Ini anak sudah mulai tumbuh nalar. Ini sudah ada pembelajaran. Anak sudah diberitahu bahwa ini salah, ini tidak. Karena anak sudah bernalar itu loh. Anak juga mungkin sudah mulai dilarang ya. Tetapi belum boleh dipukul, belum boleh dihukum. Karena hukuman itu nanti diberikan ketika anak usia 10 tahun. Nah, sehingga ketika anak itu sudah usia 10 tahun, kecintaan sudah tumbuh, dia sudah diperintah sholat, sudah diajarkan ya. Sehingga dia melaksanakan sholat walaupun mungkin masih salah, walaupun mungkin masih ramai dan sebagainya, sudah tumbuh kecintaan. Nah, begitu 10 tahun ya, Rasulullah memerintahkan wadribhum alaiha wa abna'u asrin, pukullah mereka ketika mereka sudah usia 10 tahun ketika enggak mau sholat itu. Nah, insya Allah ta'ala kalau kecintaan ini sudah tumbuh, kemudian setelah diajarkan sholat, insya Allah 10 tahun itu enggak perlu dipukul. Karena selama 7 sampai 10 tahun, 3 tahun itu sudah diajarkan itu loh. Kalau orang sudah tumbuh kecintaan, bagaimana dia bisa meninggalkan orang sudah cinta itu kan? Iya. Nah, makanya sehingga 10 tahun itu seandainya mungkin dia lalai, maka dengan dipukulnya kembali dia karena kecintaan sudah tumbuh. Tapi kalau 10 tahun ini kecintaan belum tumbuh ya, dipukul tambah enggak mau sholat gitu. Nah, ini. Nah, sehingga setelah 10 tahun harapannya anak sudah mulai belajar mandiri karena sebentar lagi balik. Ya. Dan dia sudah mulai belajar untuk istighfar, ya minta ampun. Nah, seharapannya nanti begitu dia balik, maka kecintaan dia sudah tumbuh, kemudian dia sudah apa namanya paham tentang ilmu bagaimana caranya sholat, doa-doanya sudah hafal semua, nanti 10 tahun sudah dibiasakan, sehingga begitu dia balik sudah betul-betul ibadah itu didasari dengan keikhlasan yang betul-betul murni dari hatinya, kemudian dia sudah terbiasa melaksanakannya. Nah, yang seringnya kita melakukan dalam pendidikan anak itu dimulai dengan pembiasaan terlebih dahulu. Padahal sejatinya pendidikan itu dimulai dengan penumbuhan kesadaran. Nah, padahal yang kita bahas tadi di usia anak-anak dini itu penumbuhan kesadaran sebenarnya. Ya. Kesadaran itu tumbuh karena apa? Rasa takjub, bukan dengan banyak penjejalan pengetahuan. Ya. Ya, kalau penjejalan pengetahuan itu adalah untuk menguatkan kesadaran yang sudah ada. Nah, jadi saya ulang lagi, kesadaran tumbuh itu dengan menumbuhkan rasa kagum. Ya, seorang anak kagum pada masjid, kagum kepada pendidikan, kagum pada sekolah, kagum kepada sholat, maka akan tumbuh kecintaan, kesadaran. Nah, nanti ketika dia kemudian diberitahu ya, tentang masalah kesadaran, ilmu tentang masalah sholat dan sebagainya, dia akan makin sadar lagi. Sadar yang sudah tumbuh ini dikuatkan lagi. Itu yang disebut dengan tadi, belajar iman dulu kemudian Quran, kemudian setelah belajar Quran iman bertambah. Itu rupanya demikian. Memang ada yang mengatakan bahwa sebelum apa namanya kita tuh menumbuhkan keimanan itu dengan ilmu dulu, padahal menurut hadis itu kan iman dulu baru ilmu kan ya. Nah maksudnya demikian, iman itu ditumbuhkan, terlebih dahulu ditumbuhkan. Nah ilmu ini nanti akan menguatkan iman yang sudah tumbuh itu. Ya, jadi itu yang perlu dipahami. Ya. Baik. Ya makanya kalau salah memahami hal ini, akhirnya anak kecil sudah langsung dijali ilmu gitu loh. Iya, langsung dikasih tahu ini loh, ini rukun iman seperti ini dan sebagainya lah. Padahal kesadaran belum tumbuh. Ya makanya akan merasa berat bagi anak tersebut. Baik, ya. Masya Allah ya. Tentunya ini kesabaran orang tua memiliki peran yang luar biasa saja. Sangat penting. Kuncinya bisa jadi salah satunya adalah sabar. Karena mendidik anak ini kan orang tua memiliki impian tadi yang disampaikan atau ditanyakan juga, memiliki impian karena anak ini kan usia dini kan masa-masa emas. Bagaimana cara mencetak generasi yang memang benar-benar besok, oh kamu tuh harus jadi seperti ini, katakanlah kerikauan dari orang tua dan sebagainya. Tapi tentu ini ternyata kalau sudah dari awal dari segitu nanti anak bisa di stuck dulu saja. Ya jadi yang sering terjadi di orang tua itu wahlah kalau dari kecil dibiasakan bermain, seumur hidup akan bermain terus. Seperti ya itu kan anggapan yang ada di masyarakat seperti itu. Iya betul. Padahal sejatinya bahwa anak itu memiliki fitrah perkembangan. Walaupun mungkin kita dari kecil dipuas-puaskan bermain, tapi nanti di usia 7 tahun secara sunatullah ya alamiah itu nalarnya mulai tumbuh. Dia sudah mulai bosan. Ya, kami pernah mengadakan sebuah apa namanya semacam riset ya atau survei terhadap pendidikan yang muda seperti ini. Ya ini masuk alhamdulillah masuk tahun ke-6 ya. Ketika di awal-awal memang bermain dan bermain kita. Kita hanya ngobrol dan sebagainya. Nah, ternyata ketika dia masuk usia 10 tahun ya, ketika diajak bermain itu sudah mulai malas gitu loh. Misal ayo nanti hari ini kita bermain ke pantai, pantai lagi. Ayo kita main ke kebun binatang lagi, jadi mereka sudah mulai bosan. Dan istilahnya nalarnya sudah mulai tumbuh. Dan ustaznya kadang-kadang menanyakan, bagaimana kalau seumur hidup kita main terus, ya enggak mau dong Tat. Nah ternyata dalam diri mereka itu ada namanya karakter perkembangan atau fitrah perkembangan, dan itu sunatullah. Nah, kita jangan berpikir kalau kecilnya bermain begitu seumur-umur begitu, karena manusia itu berkembang gitu. Baik, Masya Allah ya, jadi jadi paham semua ya. Ya beruntunglah Anda yang masih saat ini memiliki anak usia dini, maka ini kesempatan yang terbaik Ustaz ya. Juga yang sudah terlalu besar juga enggak terlambat. Juga enggak terlambat. Karena biasanya orang berpikir, "Lah anakku sudah gede, sudah besar ya gimana?" Ya, belum terlambat. Karena Rasulullah juga bisa merecovery orang-orang yang sudah terlanjur besar tapi tidak tumbuh keimanan. Ya sehingga mereka pada masuk Islam itu namanya kalau tapi tidak dengan bermain dulu Ustaz ya. Bukan bermain. Usianya beda lagi. Ya mungkin di lain waktu kita bahas lagi bagaimana kalau sudah terlanjur.